aturkan untuk anda semuanya. Rame-rame kita teriakan ya. Semangat juang, semangat pesta yang meriah untuk rekan-rekanku pasukan joget di sini, mewakili Aremania seluruh karang ploso. Kita teriakan ye-ye-nya, salam satu jiwa. Terima kasih untuk keluarga besar Mama Keman dan juga kedua mempelai yang lagi berbahagia. Haturkan ucapan terima kasih yang dalam dari PT Aglis Jaya Record untuk anda semuanya bersama dalam bidadari.